Next song kembali bareng New Can Dede. Apa kutu larane nangis batin nganti koyong ini. Wede aku sing mundur katimbang tak terus ke terus nampu tadi tambah.